bersama kami Sautul Ula di Natalis yang ke-55 UKM Cinta Rebana Oi Oi ITS Jaya. Ikut festival di ITS bersama kami Sautul Ula di Natalis yang ke-55 UKM Cinta Rebana Oi Oi ITS Jaya. ITS punya Cinta Rebana Jaya. Ulidal Huda, Ulidal Huda, Ulidal Huda, Ulidal Huda. Ulidal Huda مستحيل.